sih kau mah. Terus aku dah kuno saum sih. Kek nu saum itu gitu. Kek duit kau mana nabi teh? Nabi Ayub ya. Baik. Kira sampai mana tadi? Soal sampai WA. Saya tunjuk nyeruskan WA sekarang. Ya, bahaya yang mengancam WA, kayak singkatan buah itu. Ya. Baik, kemudian apa, para mas kalian? Ternyata ketika semuanya kembali dan puling pun ditampung oleh Malaikat Jibril, ternyata semuanya memunculkan nama yang sama, Nabi Ayub alaihissalam. Allahu Akbar. Semua malaikat menemukan jawaban yang sama, Nabi Ayub. Ah, ada satu orang yang dia malah kekih. Ya, don't care. Siapa? Iblis. Ah, wajar ya, Ayub iman pada Allah, taat pada Allah. Kaya dia, istrinya cantik. Ya. Kemudian anak-anaknya juga soleh-soleh. Kekayaannya banyak, wajar dia taat kepada Allah. Coba ambil kekayaannya, pasti ketaatan dan keimanannya pada Allah berkurang. Hai iblis, engkau tidak tahu. Ya iblis, innaka la ta'rif wa la ta'takid innaha min ibadial min ibadiyas sabirin wa ibni ibadiyas syakirin wa innahu awwab. Hai iblis, engkau tidak tahu kalau Ayub itu adalah orang yang paling syukur kepadaku, paling sabar kepadaku dan paling taat. Ya Allah, wajar saja Ayub beriman kepadamu karena dia kaya raya, istrinya cantik, anak-anaknya sehat-sehat semua. Rakyatnya pun makmur sejahtera. Wajar ya Allah dia taat padamu. Coba kalau kau ambil hartanya, pasti dia akan berkurang. Engkau tidak akan bisa menggodanya, hai Ayub. Hai iblis. Ah, aku belum tahu, belum yakin ya Allah. Oh, begitu kah? Iya. Izinkan aku menggoda Ayub untuk menghilangkan harta kekayaannya. Engkau pasti akan mendapati Ayub tidak taat kepadamu. Baik, aku izinkan. Tapi aku peringatkan engkau, hei iblis, engkau tidak akan pernah bisa menggoda Ayub. Baik ya Allah, turunlah iblis. Dikumpulkan sama pasukan. Di absen hiji-hiji. Ifrit, hadir. Dedemit, hadir. Amit-amit, hadir. Hadir. Gitu ya. Baik, hari ini kita punya job besar. Apa itu? Kita uji keimanan Ayub kepada Allah. Caranya gimana, paduka Tuhanku? Caranya kita habiskan harta kekayaannya. Kalian aku tugaskan bermacam-macam. Ifrit, habiskan perkebunan Ayub sehingga tidak ada satu tanaman pun yang masih utuh. Dedemit, hancurkan semua peternakan, bunuh semua ternaknya milik Ayub. Dan kamu amit-amit, habiskan semua kekayaannya yang tersisa dari keduanya. Baik wahai paduka Tuhan. Baik, laksanakan, laksanakan. Gajrong tawakal ibu. Maka apa yang terjadi? Ketika Nabi Ayub alaihissalam bersama istrinya, bersama keluarganya pulang, berangkat ke suatu keperluan, satu hajat, ketika pulang didapati perkebunannya terbakar habis. Ketika dilihat dicari peternakannya itu pun tidak ada satu ekor pun ternak yang tersisa. Harta kekayaannya di rumah pun hancur semua, habis, hilang lenyap. Menangis istri dan anak-anaknya. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, wahai anak-anakku, kenapa kalian menangis? Ayah, kenapa ayah tenang saja? Bukankah kita telah diuji oleh Allah? Bukankah musibah telah menimpa kita hingga tidak ada satupun harta yang bisa kita miliki? Loh, kenapa kalian? Bukankah kita telah tanpa harta? Dan bukankah kita telah tanpa sesuatu dan itu milik Allah, titipan Allah? Sekarang Allah mengambilnya, berarti tugas kita berkurang, beban kita berkurang, tanggung jawab kita mengelola harta kita berkurang. Tinggal kita taat kepada Allah, maksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Oh iya juga ya. Kita tetap harus bersyukur kepada Allah karena harta ini titipan Allah. Sekarang Allah mengambilnya, kenapa harus sakit hati, kenapa harus sedih? Oh iya ya, baik ayah, kami tidak akan kecewa sedikit pun. Makin taat tuh kepada Allah. Sugante, cek si iblis teh. Luar biasa tuh. Kumaha iblis? Berubahkah keimanannya? Enggak, ya Allah, makin taat sama engkau. Tuh kan, apa kataku, kata Allah. Sebentar ya Allah. Dia masih punya anak-anak yang soleh-soleh. Wajar dia kelihatan begitu karena anak-anaknya masih ada. Maksud kamu, izinkan aku untuk yang berikutnya ya Allah. Apa itu? Akan aku habiskan anak-anaknya. Engkau akan menyaksikan iblis, Ayub tidak akan taat kepadamu. Baik, silakan. Tapi aku yakinkan engkau, Ayub tidak akan pernah berubah ketaatannya kepadaku. Bahkan dia akan makin taat kepadaku. Diuji ternyata. Nabi Ayub dan Rahmah saat itu berangkat untuk menafkahi rakyatnya dan berdakwah. Namun apa yang terjadi? Ifatullah rahmatullah. Masih saya sok itu saya. Ngabuburit. Cerita Ayub keren. Jangan dipotong iklan. Kita boleh iklan ya sekarang tuh. Saya tapi nggak rengah pula saya. Ayub juara. Ganti Ayub alaihi salam. Ayub juara. Kejuara teh kieu tapi. Iya. Enggak boleh bersimbol sekarang. Simbolnya. Sensitif. Oh, aya bi kieu dia itu. Oh, tenang aja, asik-asik aja. Berarti simbolnya ngan dua, Ustaz. Lamun teu kieu-kieu. Baik. Aduh, seur iklanna. Ketularan ku Sarefi. Baik, sampai mana tadi? Nabi Ayub dan Rahmah saat itu seperti biasa. Dia infeksi kepada umatnya. Barangkali ada umatnya yang kelaparan, yang kekurangan. Inilah hebatnya pemimpin. Seperti Nabi Ayub. Dan inilah hebatnya pendamping seperti Rahmah. Ibu negara. Ya. Berangkat ke sana infeksi. Tanpa sepengetahuan mereka, iblis dan pasukannya meruntuhkan rumahnya, istananya. Sehingga tidak ada sepun anaknya yang masih hidup tersisa. Ketika pulang menjerit istrinya melihat istananya hancur dan anaknya tidak ada satupun yang selamat. Menangis istrinya. Nabi Ayub pun menangis. Nah, maka apa kata iblis? Iblis datang menyerupai seseorang. Ayub, aku peringatkan engkau Ayub. Udah tinggalkan Allahmu itu. Mana Allahmu itu ketika ujian menimpamu? Mana Allah yang kau sembah dan kau agungkan setiap saat, Ayub? Apakah dia berkasih sayang kepadamu? Beginikah cara Allah mematikan dan mewafatkan hambanya yang beriman? Masih kamu ingin menyembah Allah, hai Ayub? Pergi kamu iblis. Ya. Jangan kau tipu aku dengan tipu dayamu. Kau tidak bisa mengalahkan aku, hai iblis. Aku makin bersyukur kepada Allah karena anak-anakku mati syahid. Lupakah kalau seseorang yang istiqomah dalam ibadah lalu terkena musibah, dia mati syahid? Aku bersyukur kepada Allah, anak-anakku kembali dengan jalan yang baik. Sehingga aku makin konsentrasi untuk taat dan ibadah kepada Allah. Ayu sugante, cek si iblis. Nek mundur tadi namanya. 2-0 cina teh. Kuma cek jibril teh, iblis, 2-0. Acan Jibril aya keneh sabra 2 rit deui. Ke aya keneh itu ada. Balik lagi kepada Allah, apa kata Allah? Kaifa kana 'abdi Ayyub? Kaifa kana khalil Ayyub ya Ajazil? Gimana kondisi kekasihku hei Ajazil? Bisakah kau goda dia? Enggak ya Allah. Tapi wajar ya Allah, dia masih punya istrinya yang cantik. Maksud kamu? Izinkan aku menggoda istrinya. Gimana caranya? Akan aku goda Ayub dengan penyakit sehingga istrinya sibuk mengurusnya. Engkau akan melihat seberapa besar keimanan Ayub dan ketaatannya, begitu pula istrinya Rahmah. Oke, aku izinkan. Diizinkan tuh Ajazil menggoda Nabi Ayub dan istrinya. Nabi Ayub ditimpa penyakit yang makin lama makin parah. Bagian dari tubuhnya membusuk. Saking busuknya tubuhnya, muncul belatung di tubuhnya. Ya. Namun lucu sekali, ketika Nabi Ayub akan beribadah, ketika akan sholat, itu belatung dikeluarkan heula. Cekurang mah piceunan belatung teh. Ieu mah dipisinan teh belatung teh. Udah sholat selesai dimasukkan lagi. Istrinya kaget, "Wahai suamiku, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak buang itu belatung dari tubuhmu? Bukankah dia memangsa dan parasit pada tubuhmu?" "Tidak istriku, dia punya hak atas dagingku yang busuk. Itu rizkinya, jangan kau putuskan rizki dia. Dia juga makhluk Allah." Subhanallah. Mun urang maya ucing eta nekan kana lauk, eta ucing kurang ajar. Awas ya manehna. Awas, Bu. Dasar ucing. Kada Ibu. Ada pepatah, kalau ada kucing datang jangan diusir, beri makan. Bisa jadi itu merupakan wasilah Allah memberikan rizki kepada kita. Betul? Ah, baik. Tong diusir banyak. Tong ditenggel. Tapi lamun anu nyokot anu baju beureum tenggel. Oh, nanti. Aja. Nah, jadi kadinya. Baik, apabila rahimakumullah. Pada akhirnya apa terjadi? Sakit Nabi Ayub makin lama makin parah sehingga bau busuknya menyengat. Maka istrinya pun pergi. Istrinya pergi kan harus mencari makan. Ketika istrinya pergi, datang dengan membawa makanan. Bersyukur Nabi Ayub, wahai suamiku, mari kita makan. Ketika membuka kerudungnya, kaget Nabi Ayub, Allahu Akbar, istriku, kemana rambutmu? Wahai suamiku, tadi aku kebingungan, kemanakah aku mencari makanan untuk kita makan. Aku berdoa kepada Allah, lalu Allah mengilhamkan kepadaku. Ketika aku lewat tadi ke pasar, menjelang ke pasar ada sebuah toko, di mana di toko itu dituliskan, siapapun yang akan menjual rambutnya kami beli. Maka aku pun menawarkan rambutku dan dia mereka berani membeli rambutku dengan harga yang mahal. Maka aku jual rambutku, maafkan aku suami. Aku menjual mahkotaku agar bisa membeli makanan untuk kita makan. Menangis Nabi Ayub, terima kasih wahai istriku. Aku tidak ragu sedikit pun akan kesetiaanmu padaku. Tuh, itu namanya istri, Bu. Kemudian apa yang terjadi? Makin lama penyakitnya makin parah sehingga istrinya teruji. Wahai suamiku, seperti inikah kasih sayang Allah kepada kita? Kenapa Allah menguji kita dengan ujian berat begini? Apa Allah sudah tidak sayang kepada kita, wahai suamiku? Sekarang bukan hanya harta yang hilang, bukan anak yang hilang, bukan hanya engkau yang sakit. Kita diusir oleh umat kita sendiri. Dulu mereka yang kita bantu, sekarang mereka mengusir kita. Apa engkau tidak meminta kepada Allah agar Allah menghentikan semua ujian ini? Ah, di situ Nabi Ayub marah. Wahai istriku, aku kecewa denganmu. Aku kira engkau akan terus berhadap bersabar bersamaku hingga akhir ujianku. Ternyata engkau tidak. Pergi kamu istriku. Sesungguhnya jika aku sembuh nanti, akan aku cambuk engkau 100 cambukan. Tunggu, Allah pasti akan memberikan ujian, apa akan memberikan itu kepadaku. Tidak lama kemudian diusirlah istrinya. Pergilah istrinya. Maka ujian demi ujian pun membuat Nabi Ayub tidak bisa bangkit. Maka apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, silakan ambil semua nikmat yang kau karuniakan kepadaku. Ambil semua yang aku miliki, ya Allah. Asal jangan kau ambil dua hal dariku, ya Allah. Jangan kau ambil akalku, ya Allah. Karena dengan akalku lah aku bertasbih mengingatmu, ya Allah. Membesarkanmu dengan lisanku ini. Jangan kau cabut pula lisanku, ya Allah. Silakan ambil semua dariku selain dari dua hal tadi. Maka pergilah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana iblis? Berhasil kau menggoda Ayub? Tidak, ya Allah. Jadi gimana kesimpulannya? Ya, Ayub hebatlah Ayub. Tuh kan apa kataku iblis? Sesungguhnya Ayub itu orang yang sangat penyabar dan kesabarannya luar biasa. Iwakulah rumakumullah. Maka kemudian pertolongan Allah pun datang. Ingat, kesabaran itu buahnya luar biasa indah. Ya, indah pada akhirnya jika kita menjalani kesabaran kita tanpa batas sampai akhirnya. Ya, maka apa yang terjadi? Allah pun perintahkan, Jibril, ihbit ila ard. Turun kamu ke bumi, Jibril. Berikan rizki haknya Yakub, Ayub alaihissalam, dan berikan kepada minuman dari surga. Maka turunlah malaikat Jibril membawa makanan dari surga. Diberikan kepada Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub pun punya tenaga. Lalu Nabi Ayub bangun. Ya, kemudian Nabi Malaikat Jibril memberikan minum kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub pun bisa berdiri. Lalu Allah perintahkan pada Nabi Ayub melalui Malaikat Jibril, hentakkan kakimu wahai Ayub 3 kali. Dihentakkan 3 kali kakinya, maka keluarlah air. Maka dengan air lautan Nabi Ayub mandi. Seketika itu rontok penyakitnya. Maka Nabi Ayub pun berubah, bahkan jauh lebih tampan daripada sebelumnya. Maka dia pun memakai pakaian kebesarannya. Ketika berangkat keluar mencari makanan, istrinya kaget, kayak si Gakang Ayub itu teh. Tapi iya masih gak, kayak bener Kang Ayub kan, Kang Ayub bakar gering, tuh bisa nanawan, buduk, bau, buah-buah kembarana itu. Ya. Akhirnya istrinya mendekat pada Nabi Ayub dan berkata, wahai suamiku, assalamualaikum, engkau Kang Ayub suamiku? Iya, aku adalah suamimu. Kenapa Rahma? Ayub, maafkan aku sudah bertobat kepada Allah. Aku sadar kalau aku tidak sabar dalam mentaati Allah. Aku teruji, maafkan aku. Allah saja sudah menerima tobatku. Apakah engkau tidak mau menerima tobatku dan memberikan maaf padaku, wahai suamiku? Lupakah kamu dengan kata-kataku? Kalau aku sembuh akan aku cambuk engkau 100 cambukan. Baru setelah itu aku akan menerimamu. Baik wahai suamiku, cambuklah aku sesukamu. Maka apa yang terjadi ketika Rahma akan dicambuk oleh Nabi Ayub? Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun membawa 100 ikat gandum kering. Wahai Ayub, tahanlah tanganmu. Sesungguhnya istrimu adalah orang yang penyambar juga. Allah merahmatinya dan Allah memaafkannya. Terimalah dia kembali sebagai istrimu. Dan gantilah cambukmu ini dengan 100 ikat gandum ini. Gandum yang sudah kering. Jadi lamun ditenggelkan lain nyeri kadang getek. Gitu. Mau pengikiran Ustaz Epi. Nah ini yang terjadi pada sekalian. Nah itulah kesabaran Nabi Ayub. Ya wabillahi rahmakumullah. Ingat, di akhir zaman ini akan banyak ujian. Ujian demi ujian akan datang menimpa kita sampai Allah mengetahui di mana batas kesabaran kita dan keimanan kita, ketaatan kita. Maka jangan sampai pernah kita mundur selangkah pun ketika ujian demi ujian di akhir zaman ini datang. Betul? Akankah kita mundur ketika ujian demi ujian, fitnah demi fitnah datang mendera kita? Tidak. Insyaallah. Ya, kalau bukan kita yang menang, kita yang syahid. Betul? Pilihan kita cuma dua. Menang atau mati? Syahid. Betul? Allahu Akbar. Baiklah, wabillahi taufiqullah, karena Ustaz Epi sudah ada dan waktu saya pun sudah habis, para muslimin. Terima kasih atas perhatiannya dan alhamdulillah kepada Wan Ummah Movement. Terima kasih Ustaz, hatur nuhun. Berikutnya Abdi, saya serah terima dulu mic kepada Ustaz Epi. Tolong diabadikan. Jabar hiji. MC dulu. Terima kasih buat Ustaz Rahmat Baikuni atas tausiahnya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat terkategori dalam orang-orang yang senantiasa bersabar ya. Apalagi pada bulan puasa ini, mudah-mudahan kita semakin super sabar lagi dalam menjalani ibadah puasa ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Ustaz Evi Effendi, kita bakalan meminta kepada Ustaz Rahmat Baikuni untuk memimpin charity yang akan diadakan oleh Wan Ummah. Untuk Ustaz Rahmat Baikuni dipersilahkan. Charity-nya ke Suriah sama Palestina. Oh, ke Suriah sama Palestina. Salat tuni ka dieu ni. Kumaha charity teh? Oh, cari uhti-uhti. Kumaha ieu teknisna? Mangga ka Ustaz Rahmat. Tiana. Oh, ya udah. Ustaz ini buat Palestina dan sama Suriah. Nanti kita sama-sama ke sana ya. Yang paling jadi dipimpin buat saya tuh nervous ketemu Ustaz Rahmat teh. Kajian akhir zaman yang akhir bulan. Barakallah Ustaz. Ayo sokat. Bagi wakil warahmatullah. Para muslimin yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Ar-Ramadanu Syahrul Muwasah. Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian, bulan kepekaan sosial. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man aftara shaiman kana lahu ajruhu wa ajru man yuftir bih." Siapa yang memberikan sedekah bagi mereka yang saum, sedekah iftar bagi mereka yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala saumnya dan pahala saum orang yang iftar karena sedekahnya. Ya, luar biasa. Jika yang kita berikan ini kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Ibarat Rasulullah, Wan Ummah Movement saat ini punya program untuk memberikan iftar bagi saudara-saudara kita yang saum di Palestina dan Suriah. Nah, maka dari itu barangkali di antara para pembawa akan memberikan sedekah, jangan merasa berat untuk mengeluarkan yang besar. Gak apa-apa, 1000 pun kita terima. Insya Allah, karena ini kata Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, laisu kullana najidu ma yuftiru biha shaim. Wahai Rasulullah SAW, tidak semua kami mampu memiliki untuk memberikan sesuatu iftar kepada orang yang saum. Maka apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah yuti hadath thawab liman yuftiru sa'iman ala madaqatin labanin au syurbati main au bisikit tamratin. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala ini kepada siapapun yang memberikan iftar kepada orang yang saum, walaupun dengan secawan susu kambing atau seteguk air ataupun sebutir kurma. Berapapun perambola yang mau disegahkan silakan. Yang penting kita ingin menunjukkan bahwa kita hadir kapanpun ketika mereka didera musibah ini. Betul? Kita selalu ada bersama Suriah. Kita tidak pernah meninggalkan Palestina. Kita tidak pernah meninggalkan siapapun saudara-saudara kita yang saat ini mereka terzolimi. Insyaallah. Rohingya juga sama. Dimanapun kaum muslimin berada, kita selalu berada di sana. Karena kita ingin menunjukkan kesungguhan kita. Jikapun Allah memilih kita untuk memimpin kebangkitan Islam, tentu kita siap. Betul? Baik. Jawabilah rahmatullah. Silakan kepada tim yang bertugas. Ini kami akan tugaskan pada tim kami untuk beredar. Baik. Sambil tim beredar, silakan dari akhwat juga silakan. Sekali lagi jawabilah rahmatullah. Kemudian Rasulullah menyatakan, pahala yang akan diberikan pada orang yang memberikan sedekah kepada mereka yang iftar, yang saum, selain dari pahala mereka yang saum, yang kedua Rasulullah mengatakan, kana lahu itqul qabatin, dia akan mendapatkan pahala senilai memerdekakan budak. Berapa harga memerdekakan budak? Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar senilai 200 dinar. 1 dinar itu 2,5 juta. Artinya 500 juta itu Abu Bakar memerdekakan Bilal. Kalau 500 juta berarti senilai dengan si Arfi ya. Tahun sabaraha tuh? Sekarang malah ya tuh kan luar biasa. Padahal ngaluarkeun buka ngan 10.000 kolok. Kolok duren 10.000. Tapi si Arfi nungguan tadi akhirat. 100 orang, 100 si Arfi nunggu. Apalagi kalau yang kita sedekahkan adalah kepada kaum muslimin yang terzolimi, yang kelaparan di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di Irak, di Afghanistan, dimanapun. Yang kedua kata Rasulullah SAW, walahu magfiratun lidunubih, dan Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Ini fafilah rahimakumullah. Maka terima kasih pada ikhwan-ikhwan yang mau menderma pada saat ini. Ya, insyaallah One Ummah Movement akan menyalurkan ini kepada mereka dalam program iftar Ramadan, sedekah iftar Ramadan untuk Suriah, Palestina, Rohingya dan juga Indonesia. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita pun tidak akan kita lupakan untuk kita sedekah dengan iftarnya. Baik, sambil berlalu silakan para muslim sekalian bersedekah. Dan ingat Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis kudsinya, anfik unfik, bersedekahlah kalian maka aku pun akan berinfak. Tidak ada sejarahnya orang sengsara karena bersedekah. Betul. Justru orang makin kaya ketika bersedekah. Tidak percaya, silakan buktikan. Terima kasih. Adanallahu yakum azmin wa huminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah memberikan infak dan sedekahnya kepada teman-teman kita yang ada di Suriah dan di Palestina. Mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda, dan insya Allah mudah-mudahan dengan sedikitnya rezeki yang teman-teman berikan bisa membantu teman-teman kita yang ada di Suriah dan Palestina, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung masuk ke sesi kedua yang akan dipandu langsung pada gurunda kita Ustadz Effy Effendi dengan tema Super Sabar. Kepada Ustadz Effy Effendi, dipersilakan. Sabar di akhir bulan, sabar mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi 'anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faya ibadallah ittaqullaha qatu qati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat 200. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak sekali ayat tentang sabar ini. Innallaha ma'as sabirin wabashshiris sabirin. Maka para ulama mengatakan juga bahwa Ramadan ini adalah syahrus sabr, bulan ekstra kesabaran. Saum terbagi ke tiga, ulama membagi satu saum umum. Ini yang Nabi khawatirkan terhadap umatnya di akhir zaman, hanya mampu menahan lapar dan haus saja. Matanya tidak saum dari hal-hal yang tidak layak dilihat. Yang diharamkan di Ramadan ini yang halal. Bibirnya tidak saum dari hal-hal yang tidak layak dibicarakan. Telinganya tidak saum dari hal-hal yang tidak layak didengar. Maka Nabi mengeluarkan satu statement, ila juwal atas, kecuali lapar dan haus saja. Dak ukur hayang ganti baju mah

tanpa BPJS jeung jam sostek harita. Da can aya. Akhirnya Allah perlihatkan kehebatan dari sebuah kata yang namanya kesabaran. Sanggup enggak? Tak sing sabar. Sing sabar. Ya. Maka bicara sabar, bicara salat. Ada terselip kalimat sabar. Wasta'inu bisabri wassal. Pangberatna hirup ibadah salat. Sabar di dalam salat. Jangan tergesa-gesa seperti tarawih yang tren di kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Korupsi. Korupsi. Rasul geuleuhkeun rujiteun ka umatna nu salatna gancang. Mun manggih imam tarawih gancang salatna bere helm. Berarti kecepatanan tinggi. Lebih jelek daripada pencuri. Yang mencuri salatnya sendiri. Tu'manina. Wasta'inu bisabri wassalah. Innaha lakabiratun. Sabar berat, sabar di dalam sholat itu terlebih. Maka sabar yang syukur. Rasulullah bersabar sebagai wujud syukur. Membengkakkan kakinya berdiri lama dalam sholat. Aisyah bertanya, tidak bolehkah aku termasuk hamba yang bersyukur? Apa bukti syukur? Bersabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya ya di Nabi Kabe. Siap? Hati-hati, perasaan gak enak. Jangan sabar berat, biar aku aja gak bakalan kuat. Ya. Selamat menikmati jamuan rahmat Allah berupa Ramadan, Syahrul Sobro, bulan ekstra dituntun dan dituntut kesabaran sampai pada akhirnya kita tahalul dengan azan maghrib pun gak boleh berlebihan israf sehingga mengganggu ibadah yang lainnya. Kukor mawet tilu, kumadu setengah gelas, beres urusan. Karena nyuna, nyusun ngana, kurang mah tilu, tilu nama, mangkok bubur kacang. Tilu mangkok rujak cuka, tilu kerupuk mie. Tilu keresek korma nyatu ngabugigak tarawih nage kieu atuh kamarekaan cik atuh mikir jadi tengenah ibadah nage gara-gara tenyunah. Saya pikir itu sajalah dah bicara sabar mah tidak akan ada batasnya, justru batasnya sabar. Kesimpulannya ingin dapat kabar gembira dari Allah wabashiris sobirin sing salabar dengan anu sabar nu bakal menang kabar gembira ti Allah. Dan para ulama menyatakan Ramadan adalah syahrus sobro, bulan di mana harus ekstra dan super duper dalam masalah kesabaran. Itu saja saya PPN ini, jangan lupa bahagia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar dengan apapun ujian yang Allah berikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Super sekali Ustaz. Kita langsung saja masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Silakan dari akang-akang yang ada di sini dulu yang ingin bertanya. Tolong namanya, kemudian asalnya, dan ditujukan kepada Ustaz siapa. Oke, Kang, boleh maju. Mic-nya ada di sini, punten. Jadi biar ke ahwatnya enak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda Ustaz Yafi, selamat. Pertanyaan tentang dalam rumah tangga, Ustaz. Sabar dalam rumah tangga. Mau kami seorang suami udah dalam track kebaikan atau hijrah, tetapi si istri udah dikasih tahu dalam kebaikan, tapi tidak taat terhadap suami. Di bacaannya kadang tandukan saat nyerang wae gitu. Nah, pertanyaannya, gimana solusinya Ustaz atas suami harus menggunakan formasi kontak tag kawin lagi atau defend bersabar dalam rumah tangga? Zaman ini harus bisa ramah dijawabnya. Stop. Ini keren, klasik pertanyaannya. Suami sudah berhijrah, istrinya proses ke sana. Tapi dalam proses itu ketika ada salah pengaplikasian, salah pemahaman, ribeuh dipapatahan kadon tandukan, gampang. Nyikapi pamajikan waya tandukan mah ketika itu nanduk urangnya kieu. Tanduk mah lawan ku tanduk deh, enggak gitu Rasulullah. Ada Nabi yang diuji tadi saya sebut oleh istrinya. Belajarlah ke Ayub, belajarlah ke Lut, belajarlah ke Ismail. Ismail yang pertama diuji oleh istrinya. Kalau tidak Ibrahim memberikan keputusan semacam fatwa, ganti tulak panto. Barusan kan mintanya, apakah saya harus kawin lagi dengan kejengkelan yang muncul dan tidak selesai di rumah? Nyesok. Ngan tekudu nyahun, kena tambah riwe. Eh aslinya. jempling, we jempet tapi eling. Jadi capek di dia, subsidi silang, tenangnya di dia. Ya, setuju tidak? Dari ribu boga pemajikan hiji, daripada hiji ribu, mending opat tenang cek saya mah. Eh, di mana salahnya? Hiji ribu, mending opat tenang. Karena yang punya satu istri, belum punya istri. Baru iswan. Kalau dua istu, kalau tiga istri. Mun akang riweuh ke rumah tangga nu ieu, tong akan dicerai. Testimoni heula, kawin deui jeung nu lain. Sugan ku kawin deui jeung nu lain, nu ieu jadi soleh. Mikir, oh si akang lumpat teh, meureun teu menang ketenangan. Biasana kitu, biasana mah. Buka, cek Ustaz Rahmat. Saat mungkin ada... Iya, udah dijawab semua sama Ustaz. Jika istri seperti itu, ini merupakan ladang amal soleh bagi suami, ladang amal soleh bagi kita, untuk kita bisa mentarbiah dia. Jika istri bisa ternyata bertobat, ya, menjadi lebih baik, pahala kita dua kali lipat. Pahala kebaikan kita, memberikan nasihat padanya, membentuk mentarbiahnya. Kedua, pahala tobat dia pun kita dapat. Luar biasa. Ya, makanya memang tetap bisa sabar dulu. Ya. Masalah menikah, oh nggak apa-apa, mau menikah silakan. Ya. Oke, ya, itu kan. Jadi itu ujian kesabaran buat suami. Dan sering terjadi seorang istri yang seperti itu pada suaminya, tapi ketika suaminya bersabar menghadapinya, maka itu akan menjadi jalan ladang amal buat suaminya, dan bisa jadi Allah sedang memuji kesabaran kita. Ya, mungkin sang suami belum maksimal dalam mentarbiahnya, mentauhidkannya, sehingga Allah belum membalikan hati sang istri. Artinya ada satu tahapan yang mungkin belum tercapai sehingga Allah belum membalikan hati sang istri. Maka bagaimana kita bisa mencapai itu? Ya bersabar. Tadi dikatakan isbiru wa sobiru, yang kedua itu panjang, artinya istiqomah dengan kesabaran yang tadi. Karena ketika sabar tidak ada batas, ada batasnya sabar tadi kata Ustaz Davi juga ya, maka tetap kita menjalani istri kita. Ketika kita ada clash dengan istri, itu artinya kita sedang ada pada tingkat yang tinggi kalau naik roller coaster. Gak mungkin ketika kita ada pada saat di tempat yang tinggi, roller coaster ditinggalkan, orang loncat, orang cilaka, roller coasternya hancur. Begitu mungkin dalam berumah tangga. Ketika kita cerai dalam bermasalah, itu bukan solusi. Tapi hadapi masalah itu dengan baik. Nah, solusinya adalah bagaimana terjadi dengan bersabar, kemudian kita meminta bantuan orang lain untuk menyebarkannya dengan orang yang bisa didengar oleh istri kita, orang tuanya. Ya, kalaupun tidak, kita tinggalkan, kata Rasulullah. Tinggalkan sampai dia redam matinya, karena manusia ada redamnya. Nah, ketika dia redam, baru kita datang kembali. Kalaupun ternyata dia masih seperti itu, tinggalkan dua kali lipat dari waktu yang kita gunakan, terus sampai dia berubah. Kalau tidak, kamu punya hak untuk menikah lagi dan kamu punya hak untuk meninggalkan mereka. Itu penten kan? Mohon. Tapi duka itu solusi duka sanes. Tapi anu tiu sadep mah solusi nikah deui mah solusi sono. Puter yang don, puter mohon maaf lah deh. Ustaz, tapi saya mohon maaf ini karena saya harus ke tempat yang lain. Terima kasih kepada para Allah jamaah sekalian dan Ustaz Devi nuhun pisan. Ustaz putunya beli nama di Hurayan Pak Abdi. Amin, alhamdulillah Ustaz. Ya Ustaz Abdi, mudah-mudahan sehat selalu dan dalam doa Allah. Ya, Ibu Abdi, mohon maaf saya terus pamit, mungkin nanti selanjutnya bersama Ustaz Abdi. Dan jangan lupa, ini ada Cang Hegar, ini produk saudara kita, produk jamaah kita. Jika para Allah ingin memakai baju yang nyunah dan islami, ya boleh. Para Allah bisa lihat-lihat di produk Cang Hegar, ini produk teman kita, saudara kita. Kita makmurkan, kita produktifkan karya-karya jamaah kita dari umat Islam, oleh umat Islam, untuk umat Islam. Betul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dapat hadiah. Kang, kengeng hadiah, Kang. Di foto kalah, kita tuh. Sabar, kan? Sabar, kan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah kepada gurunda kita Ustaz Rahmat Baikuni. Selamat bertugas kembali ke tempat yang lain. Dan kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan kedua kepada ibu-ibu di sini. Silakan kalau yang ingin bertanya dari ibu yang sebelah sini, silakan. Boleh sambil berdiri. Enggak nyampe soalnya. Punten ya, Bu. Nama sama asal. Si Bu Yo milik wae, Mineng. Alus leungeuna menang wae mik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Bu. Damang. Alhamdulillah samulina, Ustaz. Alhamdulillah. Biasa terus kenal Ustaznya, Ustaznya Rabi Bu Yeti. Iya, kumatana tadi di komen lah Bu Yeti mah jagoan newak mikna. Terlatih. Serap, Ustaz. Serap majeng ya, Bu. Ustaz, menyimak dari keterangan Ustaz ya, sebetulnya pertanyaan ada tiga, Ustaz ya. Satu tentang layadhulul jannah takotniun. Kedua bulan Ramadan itu bulan berkah. Ketiga itu tentang poligami, Ustaz. Yang mana dulu? Nu rame nu katilu ya. Nu dua standar, sok. Nu mana heula? Poligami. Nu dua heula, Bu. Warming up heula. Pemanasan dulu. Pemanasan. Ustaz, bulan Ramadan itu bulan keberkahan ya, Ustaz ya, bulan rahmat. Tapi di mana bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka dan setan-setan diikat. Ya. Tapi mengapa Ustaz saya banyak menemukan warung-warung yang kakinya kelihatan sebelah gitu. Itulah setan-setan. Itulah setan-setan. Itulah setan-setan, oh, gitu yang ya, terbelenggu di warung itu. Oh. Justru saya juga mau menanyakan apakah setan, ciri suku nahungku. Iya, gitu. Apakah setannya ada yang terlepas gitu, saya mau menanyakan itu. Satu dulu, Bu, tenang. Ibu jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Tetap di sahur segar. Itu hadisnya, apabila Ramadan didatangkan, putihat abwabal jannah, gitu bahasa Arabnya. Dibuka lebar-lebar pintu surga. Juga jelema ka masjid lain waktu na oge. Putihat abwabal nar, ditutup. Wagulikot abwabal nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka, tempat-tempat hiburan ditutup. Terus wasul silatis sayatin, wah, setan dibelenggu. Dibuka, ditutup, dibelenggu. Nanti kunaon tayen urang teu apal mah. Ku saum itu sendiri, anu teu puasa mah nya di warung we. Jadi saumna urang, Bu, as-saumu junnatun, bentengnya teh saum. Rek kabelenggu kumaha urang teu puasa mah. Matak warung tetap bergantung suku. Eta warung sangu, warung suku. Dibukakeun teh, Bu, eta bener we, lemon tea wayah kieu coba. Indomie dicengekan make nog. Aloh. Ah, da gogo da Ramadan memang nula leutik atuh. Ningali kanebo ge juga kebab atuh. Ningali beungkeut buuk juga putu. Ningali oli rem ga orson. Lihat kamu ga jodoh aku. Berat, Bu Yeti. Tah, anu ngahampangan teh saum. Teu ngaruh batu rek daharek naon ge. Da urang urusanna keur jeung Allah. Tah, yang membelenggunya itu. Udah ke orang Indonesia mah setan gak semua ngeganggu atuh. Lebaran tanda gak siapa ngeganggu orang Indonesia. Jadi ganggu ke setan mah haridang. Nah, justru dengan saum itu yang mengunci neraka, membuka pintu surga, membelenggu se. Ke saumna nu kadua, saum khusus, ulah nu umum. Ye saum, ye saum, ye saum. Tangke ayah saum khusus, sil khusus. Saum dengan hati. Saya urusana tahun ini mah tuh jeng jelema pareuman handphone jeng Allah. Ning Ustad eta saeutik-saeutik. Ustad kadon di sahur segar nya ame seger we sahurna ningali sirina, ningali si Hesti. Wow wow wow wow. Wow. Baeda can imsak atuh. Nya, yang kedua. Layad hulu janatan putiun yakni kutirahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, itu Ustaz, wal afina aninas yang susah Ustaz. Memaafkan ya, manusia. Ya. Jadi hati sudah memaafkan kepada orang yang berbuat salah, yang menyakiti. Tapi tidak pikiran, tidak lepas Ustaz, inget wae gitulah. Susah apa? Move on. Siap. Gimana tuh Ustaz? Yang berat dari memaafkan itu bukan memaafkannya, melupakan kenapa dia harus dimaafkan. Tak etak kudu ikhlas dina memaafkan. Nyatu lain ngahampura itu inget mah. Justru ngahampura teh gara-gara inget. Ayeuna mun teu urang teu inget, naon kudu dihampura? Emang mana pernah salah naon? Ternyata manusiawi mah. Maka belum ikhlas kalau masih sakit, belum sabar kalau masih berat. Tapi di Quran juga kan tidak ada untuk menghilangkan kesakitan, tapi yang ada wal afina aninas. Nya eta teh pahalana. Ibadah mana nu teu ngeunah? Kabeh ibadah mah teu ngeunah. Memaafkan teu ngeunah. Komoh hutang can mayar geus kudu minta hampura. Kehalaanan. Jadi gini masalah maaf memaafkan mah. Ai memaafkan perintah siapa? Perintah Allah. Nya makana Nabi pemaaf. Nya geus sih urusanna jeung Allah jeung jelema eta, urusan jelema eta masih kene ku urang kumaha? Bikeun we ka Allah. Jiga ibu. Kenapa suaminya dipalingkan ke perempuan lain? Allah teh pencemburu. Ketika ibu terlalu mencintai suami ibu, Allah cemburunya luar biasa. Maka diuji jika Ayub ku Allah alingkeun. Ayub mangku panyakit, suami ibu mah ku istri sejenis ibu. Tah, eta teh ujian ti Allah. Maafkeun we. Maafkeun we. Kitunya. Sedekahkeun. Sedekah ta keuh teh panyakit hate. Nah, betkeuh ai hate nu saha. Berarti mun kehati ayat ketidakcocokan dengan keinginan Allah, maka dibikinlah penyakit ke Allah. Ya, penyakit hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, termasuk memaafkan. Dan bersih hati mah gampang atuh. Oh, masalah hirupna teh panggil jeung salaki, mah budak lucu. Ya, budak saya teh. Budak ayah nu di Tasik. Langsung alhamdulillah ya Allah. Nambahan rezeki boga budak deui teu kudu ngajurukeun. Nu saleh mah da tenang. Nuri weh mah mana awewena. Sok rek jeung si itu mah sok mah jadi loba jadi sieun. Riweuh teu? Ta beratna sabar teh eta. Nu katilu. Panki huma tabalakum. Binanisai masna wasulasa waruba. Pain hiptum ala tadilu. Lamun bisa adil 2 3 4 mah gitu teu kana naon. Tapi kalau tidak bisa adil, pawahidatan satu aja. Siap. Nah, pertanyaan saya, apakah berani mengkhianati yang biasa suka mendampingi kita siang dan malam? Siap. Kedua, apakah berani berbuat adil? Yang ketiga, apakah sanggup godaan dari istri yang muda untuk tidak bertemu dengan istri yang tua dan tidak bertemu dengan anak-anaknya? Sudahkah sanggup itu Sadepi? Siap. Ya. Indonesian Lawyer Club. Bu. Karena adil itu bukan sama, Ustaz. Adil itu sesuai, memberikan sesuai dengan porsinya, Ustaz. Aku paham, ya. Aku paham. Bu. Ya. Ya, Ustaz. Anu teu adil mah nu hiji. Apa itu? Yang punya istri satu enggak adil. Rek adil na kasaha? Da adil mah kudu dua. Geus ku eta ge beresnya. Ibu rek nyaho adil urang ya, kumaha aya euweuh lawan main mah. Nya hese da Allah wae dilawan ku si ibu mah. Komo urang. Bu, ibu harus tahu adil di sini tafsirnya bukan adil masalah rasa. Nabi juga enggak bisa. Adil masalah kilir. Matang nengis tuh kudu bebeja riweuh geura. Kawinan encan riweuh nengis. Memang poligami itu keberanian. Oke. Okay. Iya keberanian itu. Hanya cowok the real man. Tapi tetap itu yang tadi itu yang tiga itu apakah berani menghadapi istri yang muda melarang bertemu dengan anaknya atau istri yang tua? Matak itu gewanian. Ah, Ustaz. Ah, si ibu mah. Bebulan puasa ngajak pas ya. Nges tong dikeprokan dalam japati. Ya masalah iman, Bu. Mending teh nyaho. Nusok gering teh pemain, penonton. Penonton. Wah, setruk penonton. Aing mah pemain mah biasa we. Ibu ame teh gering ngilu main geura. Anteur si bapana kawin deui. Ngeunah tenang sok Pak sok. Sok. Hese bab ieu mah lah. Teu wani lah. Jadi siapa yang tidak ada keberanian teh cowok atau cewek? Cewek sebenarnya mah. Cowok mah waranian mah tak susulumpatan ge wanieun. Awewe nu teu wani ngijinan. Nya sieun ku saha? Jadi ibu nu teu wani. Teu wani ngaridokeun. Geus ah jeung Bu Yati mah lieur ah. Tuh, da urang mah bageur, Bu. Nya ge ngalieurkeun dibere we ya. Nya sok bae abi kawin deui. Tuh angko makasih tapi teu ngijinan. Bae da teu perlu izin ah. Sok, mana deui? Baga satu terakhir mungkin dari Kang. Boleh ke depan. Nama sama asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Effendi. Ngomongin rek poligami deh. Belantong eta pertanyaannya. Saya Fatur Rahman dari Muhammad Toha. Masih kelas 10 sih. Oh, alhamdulillah. Ada 3 pertanyaan. Satu nitip dari teman di luar pulau katanya. Ini pertanyaan nitip-titip atuh. Ya, sok bae. Mumpang mempeng teh gini. Mumpang mempengnya sok. Katanya sana kalau sholat di bulan puasa kalau ngebayangin makanan gitu gimana ngeganggu husyu atau malah ngebatalin sholatnya gitu? Atau udah di bulan puasa ngebayangkeun dahareun mah di luar puasa ge yang ngeganggu kahusuan. Matak cek Nabi ame sholatna husyu ketika makanan tersedia dahar heula. Sing apa sunah teh? Bu mun maghrib bulan puasa sholat heula tajil heula. Nya eta teh ilmu ame teh kaganggu. Tah ayeuna usum diskon. Tutupna jam 8 toko teh taraweh heula mudah geura diskon. Mudah geura diskon taraweh mah geus balik ti toko ge pising duitna kaburu beak nu ulah mah ngadiskon taraweh. Nya tarawehna nepi ka diskon cen toko tutup. Imam teh meni lila. Nya jadi khususnya terganggu karena mengingat makanan. Maka solusinya makan dulu biar tidak mengingat makanan, mending ke dahar ingat salat daripada ke salat ingat dahar. Ayo sajadah di dahar deh. Terus yang kedua, kan saya teh ngingetin teman buat sholat gitu ya. Ngingetin teman buat sholat. Ya kata aku teh gini, eta aku juga pernah ngingetin gitu. Terus aku gimana aku? Eta mana buru sholat bisi kabur isuk wafat? Ah mana emang ngadoakeun cenah kan kata-kata memang dari doa. Tah saya menyikapinya teh harus gimana, harus tetap ngingetin atau harus berhenti ngingetin gitu? Aku juga gitu ke teman. Hei kamu, apa kabar, hei, kamu sholat, disini ngaburu maut, mana yang ngadoakin hati-hati kata-kata, so tau mana emang nyaho kematian mana kapan, muntuh burang peting cu nanti. Bukan mendoakan, mengingatkan, tidak semua kata-kata doa, walaupun banyak kata-kata yang menjadi doa. Saya malui parah malah, kajelman nun diajak sholat, tengah gue deketan celina, naon mana? La ilaha illallah. Ai tukang ngeureum mah dimaklumnya. Enggak ngapa-apa, ngingetin mah cek Ustaz Dudi mah parah. Mun babaturan hese salat asupkeun ka nu pasaran, kege hudang. Teuing salat jeung teu nama. Ya, yang ketiga. Itu dari teman sebelah nanyain. Ya, oh, ya mah yeuh amilin titipan. Ya. Pas zaman Rasulullah SAW kalau bulan puasa itu nunggu hilal atau gimana gitu? Dua fenomenanya tergantung. Kalau laki-laki umumnya menunggu hilal kalau bulan puasa. Kalau perempuan menunggu halal. Nyatnya nunggu hilal. Nah, lamun ke terakhir hilal THR. Can kaluar wae hilalna. Nunggu hilal karena hilal adalah penentuan waktu masuknya layak dan tidak melaksanakan ibadah saum. Maka fal yasum, kalau sudah kelihatan ru'yatul hilal, lihatilah, maka bersaumlah. Itu yang kemudian start kita melaksanakan saum. Sama akhir juga melihat hilal, kelayakan satu Syawal itu jatuh pada tanggal satu Syawal. Nyame teu riweuh. Geus Idul Fitri mah satu Syawal, teuing tanggal sabaraha namanya. Aya deui kan? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ah keburu imsak. Saya harus ke Arya Duta ya. Maka. Yang berkesempatan saya ada acara di Arya Duta berdasar. Ditutup dengan doa biar berkah. Allahumma. Rabbana afrig alaina. Ini kan bab kesabaran. Sabron. Wa yusabbit aqdamana. Fangsurna alal qawmil kafirin. Rabbana afrik alaina sabron sobron. Wa yusabbit aqdamana. Wa yusabbit aqdamana. Fangsurna. Fangsurna. Alal qaumil kafirin. Alal qaumil kafirin. Rabbana. Rabbana. Afrigh alaina. Afrigh alaina. Sobron. Sobron. Wa tawaffana. Wa tawaffana. Minal muslimin. Minal muslimin. Banyak doa tentang kesabaran teh, pilih saja redaksinya yang enakkeun di Al-Qur'an. Allahumma ij'alni. Allahumma ij'alni minat tawwabina. Minat tawwabina. Waj'alni. Waj'alni minal mutatahirin. Minal mutatahirin. Allahumma sallimni. Allahumma sallim li Ramadan. Li Ramadan. Wasallim. Wasallim Ramadan li. Ramadan li. Wasallimhu. Wasallimhu minni. Minni mutaqabbalan. Mutaqabbalan. Ya Allah. Ya Allah. Selamatkan kami. Selamatkan kami untuk Ramadan. Dan Ramadanmu dan Ramadan untuk kami, untuk kami. Dan selamatkanlah, dan selamatkan amalan-amalan kami, amalan-amalan di bulan Ramadan, di bulan Ramadan menjadi amal, jadi amal yang Engkau terima, yang Engkau terima. Allahumma ij'alna, Allahumma ij'alna minas sabirin, minas sabirin. Ya Allah, ya Allah, jadikan setiap kami, jadikan setiap orang-orang, kami, orang-orang yang berusaha, berusaha belajar, belajar dan mampu, dan mampu berekstra sabar, berekstra sabar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada gurunda kita Ustaz Effi Effendi. Buat tadi yang bertanya ya, nanti ke panitia aja saya bakalan kasih hadiah. Dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih telah berkunjung ke Masjid Al-Fuwah. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita lakukan bersama-sama menjadi